Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dipetik dari hadis Utsman radhiyallahu anhu yang telah kita baca. Nah, jadi kita telah membaca hadis Utsman radhiyallahu anhu muttafaq alaih, mempraktekkan sifat wudu yang dicontohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat wudu yang lengkap ya, dari awal sampai akhir, dan telah disampaikan pada pertemuan yang lalu rangkuman dari gerakan-gerakan itu adalah gerakan membasuh dan gerakan mengusap. Baik. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Hah? Endah. Bedanya membasuh dengan mengusap apa? Hah? Keraskan suaranya. Membasuh apa? Dengan air, membasuh anggota wudhu dengan air. Artinya air harus membasuh anggota wudhu itu, mengalir di anggota wudhu itu, membasuhnya. Mengusap, telapak tangan dibasahi air, kemudian diusapkan ke kepala dan kedua telinga. Nah, apakah dalam membasuh, membasuhkan air ke anggota wudhu, wajib disertai dengan menggosoknya dengan telapak tangan? Hah? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Kapan wajib? Jika ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasuh air, butuh bantuan telapak tangan menggosoknya ke bagian itu, barulah diwajibkan saat itu. Nah, jika seluruh anggota wudhu itu terbasuh, teraliri air membasuhnya tanpa bantuan digosok dengan telapak tangan, maka menggosoknya hanya mustahab. Nah, ini pendapat jumhur ya, karena tujuan telah tercapai. Ala kulli hal afdal, yakni lebih sempurna jika disertai dengan menggosoknya dengan telapak tangan. Baik, sekarang kita memetik dari hadis ini tata cara wudhu Nabi SAW dari awal sampai akhir sebagai berikut. Pertama, berniat untuk wudhu. Berniat untuk wudhu. Nah, dari mana kita memetik bahwa Nabi SAW berniat, Utsman radhiyallahu anhu berniat? Kan tidak disebutkan di hadis. Da'a bi wudu'in. Utsman minta air wudu. Fa ghassala kaffayhi 3 marrat. Kemudian membasuh kedua telapak tangannya sekaligus 3 kali. Ya. Tidak disinggung niat. Dari mana kita memetiknya? Jawabannya, karena niat itulah yang menggerakkan Nabi alaihi salatu wassalam dan Utsman radhiyallahu anhu untuk berwudu. Tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam berwudu, Utsman radhiyallahu anhu berwudu tanpa berniat terlebih dahulu. Baik. Setiap orang yang melakukan suatu aktivitas secara sadar mesti diawali dengan niat dalam hatinya, kalbunya. Baik, nah, niat hukumnya wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya wudu. Hukumnya wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya wudu. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah sesungguhnya setiap amalan itu dikerjakan dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. Ini mazhab Ahmad Asy-Syafi'i dan Malik. Mazhab Ahmad Asy-Syafi'i dan Malik. Baik, inilah yang benar, bahwa niat wajib dan merupakan rukun yang menentukan sahnya wudu. Ya, menentukan sahnya wudu. Baik. Adapun pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat bukan syarat sahnya wudu, ya, yang tidak menentukan sahnya wudu, maka ini salah. Nah, niat adalah amalan kalbu. Niat adalah amalan kalbu, amalan hati. Dengan demikian, hendaknya seseorang berniat untuk berwudu, meniatkan wudu dalam kalbunya dengan salah satu dari tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara ini yang dia niatkan. Yang mana saja dari tiga perkara itu yang dia niatkan sah. Yang pertama, berniat untuk bersuci dari hadas kecil. Berniat untuk bersuci dari hadas kecil. Atau untuk mengangkat hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil, semakna dengan mengangkat hadas kecil. Baik. Pilihan yang kedua, berniat untuk melaksanakan sholat. Berniat untuk melaksanakan sholat. Atau ibadah lain yang dipersyaratkan pelaksanaannya dalam keadaan suci dari hadas kecil. Berniat untuk melaksanakan sholat atau ibadah lain yang dipersyaratkan dilaksanakan dalam keadaan suci. Jadi jika ada seseorang yang berniat untuk berwudu, ya, dia berniat untuk berwudu untuk sholat, dia niatkan dengan wudunya untuk sholat, ya, itu yang dia niatkan. Dia berwudu dengan niat karena ingin sholat, gitu misalnya. Sah. Kenapa? Karena niat tersebut mengandung makna bersuci, mengangkat hadas. Karena sholat tidak sah tanpa suci dari hadas. Ketika dia meniatkan wudunya untuk sholat, itu berarti mengandung niat untuk bersuci dari hadas kecilnya. Nah, pilihan yang ketiga, meniatkan untuk membaca Al-Quran atau yang lainnya yang semisal dengan itu, yang pelaksanaannya disunnahkan dalam keadaan suci, tetapi bukan syarat. Baca Quran, zikir, ya. Baca Quran di sini maksudnya tanpa menyentuh mushaf. Baca Quran, zikir yang sifatnya disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Karena dengan niat itu, ketika dia berwudu dengan niat untuk baca Quran atau untuk berzikir, terkandung padanya niat bersuci atau mengangkat hadas. Kenapa? Karena baca Quran atau zikir, ya, disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas. Jadi pilihan yang ketiga juga bisa. Pilihan yang ketiga juga bisa. Dengan itu juga terangkat hadasnya, suci dari hadas. Ini menurut pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Nah, silakan meniatkan salah satu dari tiga pilihan itu. Yang mana saja yang diniatkan, sah wudunya. Dia suci dari hadas kecil. Adapun bagi yang bermaksud menjalankan sunnah memperbaharui wudu yang belum batal, ya, dia berniat, niatnya adalah memperbaharui wudunya, niatnya adalah memperbaharui wudu, itu yang dia niatkan. Karena wudunya belum batal, dia masih suci. Jadi jangan berniat untuk ya bersuci lagi, yakni mengangkat lagi hadasnya, karena tidak ada hadas. Dia masih suci, belum batal wudunya. Jadi niatnya adalah memperbaharui wudu. Tajdidul wudu. Seperti halnya seseorang yang telah melaksanakan sholat zuhur. Wudunya bertahan sampai masuk waktu sholat asar. Disunnahkan sebelum sholat asar memperbaharui wudunya. Dan seterusnya. Jadi tajdidul wudu, memperbaharui wudu itu disyariatkan ya setelah melewati satu sholat fardu. Misalkan tadi. Contoh lainnya, ketika hendak sholat maghrib wudu. Setelah sholat maghrib wudunya bertahan sampai isya. Nah, disunnahkan memperbaharui wudunya sebelum sholat isya. Dan seterusnya. Nah. Ya. Sholat asar, dia berwudu sholat asar. Bertahan wudunya sampai maghrib. Ya, dia tidak batal, berarti masih suci, tetapi disunnahkan memperbaharui wudunya untuk salat maghrib. Begitu. Jadi yang diniatkan apa? Memperbaharui wudu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ingat niat adalah amalan kalbu, amalan hati. Jadi tidak disunnahkan sama sekali melafadzkan niat dengan lisan. Ya. Tidak dengan suara sir, pelan, berbisik, tidak pula dengan suara keras. Ya. Oleh karena itu kita tidak mendapati di sini Nabi alaihi salatu wasalam melafadzkan niat sebelum berwudu. Tidak pula kita mendapati Utsman di sini melafadzkan niat sebelum berwudu. Dan seluruh hadis-hadis yang benar, yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam ibadah apapun, tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula pada asar-asar sahabat, tidak pernah ya mereka melafadzkan niat. Baik. Adapun yang dilakukan oleh orang yang berihram mengatakan labbaika umratan atau labbaika hajjan, itu zikir. Oleh karena itu orang yang berihram ketika dia berada di miqat, dia berniat dalam hatinya untuk mengerjakan umrah misalkan, atau mengerjakan haji. Ya, dengan itu dia menjadi muhrim. Setelah dia berniat berihram, disyariatkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mah laka wal mulk, la syarika lak, labbaik umratan, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan, ini rangkaian dari zikir, talbiyah yang disunnahkan. Jika dia berumrah, labbaik Allahumma labbaik umratan, labbaik Allahumma umratan. Jika dia berhaji, ifrad, berarti labbaik Allahumma hajjan. Begitu. Jadi itu bukan niat. Niatnya sudah lewat tadi ketika dia berniat berihram. Nah, itu bagian dari zikir talbiyah. Nah, maknanya adalah labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu berumrah. Begitu. Jadi bukan niat. Baik. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Al-Albani, Al-Utsaimin dan Syekhun Al-Wadi'i ya, dan ulama lainnya, bahwa tidak disyariatkan melafadzkan niat. Nah, bahkan itu tergolong perkara bid'ah yang tercela karena termasuk amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Hadis Aisyah riwayat Muslim, barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Nah. Dan terkait dengan hakikat niat, ya, terkait dengan hakikat niat, ada keterangan yang sangat bagus, bisa dirujuk ke kitab Sifat Salat Nabi, yaitu Al-Umm, kitab induk, Kitabul Asl, Sifat Salat Nabi. Nah, di sana Al-Albani menukil dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berbicara tentang masalah ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dalam kitabnya Dhammul Muwaswisin. Dhammul Muwaswisin, yaitu celaan terhadap orang-orang yang berpenyakit was-was. Nah, dijelaskan di sana bahwa hakikat niat, makna niat adalah, niat itu adalah al-qasdu wal-azmu. Niat itu adalah al-qasdu wal-azmu. Al-qasdu artinya maksud. Al-azmu artinya tekad. Jika seseorang bermaksud sesuatu dalam kalbu hatinya, bertekad sesuatu, itu berarti dia sudah berniat. Nah, setiap orang yang bertekad, bermaksud dan bertekad mengerjakan suatu amalan, berarti dia telah meniatkannya. Tidak bisa dibayangkan terpisahnya antara amalan apapun dari niat. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang melakukan amalan tanpa dia berniat terlebih dahulu. Karena amalan itu adalah hakikat dari niat itu. Jadi tidak bisa dibayangkan, ya, kosongnya niat dari satu amalan. Tidak mungkin itu. Barang siapa duduk berwudu, berarti dia telah berniat untuk berwudu. Gila kalau dia sudah duduk berwudu, saya belum berniat. Kenapa kamu bisa duduk berwudu di situ padahal kamu tidak berniat? Terus apa yang menggerakkan kamu di situ? Nah, sudah berdiri mau sholat, ya, sudah takbir, takbir ihram, tadi saya tidak berniat ini. Bagaimana caranya? Terus, kenapa Anda bertakbir takbir ihram? Apa tadi menghayal? Tidak sadar, ngigau. Lain lagi. Nah, tapi selama sadar, nah, tentu aktivitas itu dilakukan setelah diniatkan. Jadi orang yang berakal hampir tidak pernah melakukan sesuatu tanpa meniatkannya. Jadi niat itu mesti menyertai setiap amal perbuatan manusia yang hendak dikerjakannya, tanpa harus susah payah menghasilkannya. Nah, Anda ngambil gelas ini. Saya minum sekarang. Tadi sebelum saya mengambil dan minum, apakah Anda berniat minum? Hah? Mesti. Kecuali Anda lagi ngigau, lagi mimpi. Adapun Anda sadar, tidak mungkin Anda mengambil ini air, kemudian meminumnya tanpa di komando oleh ini, niat di hati. Niat itu yang mengomando setiap aktivitas. Jadi tidak harus saya bersusah payah dulu berniat mau minum. Tidak, mesti ketika nahambil tadi sudah berniat. Mesti menyertai begitu. Jadi ketika wudu, sudah untuk wudu berarti sudah berniat untuk berwudu. Jadi tinggal ini diingat saja, ya, diingat dalam hati, ya, wudu itu berwudu untuk apa, gitu aja. Tadi ada berapa pilihan? Nah, diingat dalam hati berwudu untuk apa? Mengangkat hadas. Nah, mengingat atau mengingat untuk berwudu karena mau sholat, berwudu karena baca Quran, itu berarti sudah meniatkan, begitu. Nah, ketika teringat sunnah memperbarui wudu, kemudian ingin memperbarui wudu, kemudian bergerak ke tempat wudu untuk berwudu, berarti sudah berniat untuk memperbarui wudu. Begitu. Niatkan untuk memperbarui wudu. Begitu maksudnya, niat itu begitu. Jadi tidak usah susah-susah. Tidak usah juga dieja-eja di hati. Di hati dieja gitu. Saya berniat mengangkat hadas. Artinya di hati dieja seperti itu. Tidak usah juga. Tidak begitu. Nah, yang penting mengingat apa yang hendak dikerjakan. Begitu juga sholat. Ingat mau sholat duhur itu diingat 4 rakaat. Ya, ingat bahwa posisinya sebagai makmum, sudah. Tapi niatkan mau mengerjakan sholat dengan niat itu. Nah, itu sholat duhur. Dan diingat sholat itu 4 rakaat dan posisinya sebagai makmum. Allahu Akbar. Diingat itu, makna-makna itu, kemudian bertakbir itu berarti sudah berniat sholat. Berarti sudah berniat sholat duhur sebagai makmum, rakaat. Begitu, niat seperti itu. Nah, yang seperti yang diceritakan oleh Utsaimin rahimahullah ini selingan, ada orang yang sholat berjamaah di Masjidil Haram, ada orang di belakang yang perhatikan. Dia berniat pakai bahasa Arab ya. Saya berniat sholat duhur 4 rakaat, makmum di Masjidil Haram. Ya. Dalam adaan, dalam rangka menunaikan sholat pada waktunya. Allahu Akbar. Ada orang di belakangnya bilang, masih ada yang kurang. Tanggalnya, bulannya, tahunnya belum. Nah. Baik. Jadi harusnya sampaikan juga tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Allahu Akbar. Begitu. Hanya orang ini menegur dia. Mengingatkan dia. Jadi orang sholat itu tidak seperti itu. Nah. Baik. Jadi niat itu sebenarnya simple. Ya, yang penting faham hakikatnya seperti itu. Jadi tidak susah-susah. Nah, sampai harus dibuat rangkaian lafadznya, dilafadzkan, kemudian bersusah-susah melafadzkannya. Nah, malah menjadi suatu bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam. Nah, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua yang dipetik dari hadis ini, baca basmalah tidak wajib. Baca basmalah sebelum berwudu tidak wajib. Ini masalah kedua yang dipetik dari hadis ini. Kenapa? Karena Utsman radhiyallahu anhu tidak baca basmalah. Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak baca basmalah di hadis ini. Tidak diriwayatkan di sini oleh Humran yang meriwayatkan dari Utsman bahwa Utsman baca bismillah sebelum berwudu. Dia hanya minta disiapkan, dibawakan air wudhu, kemudian ya membasuh, mencuci kedua telapak tangannya sekaligus 3 kali. Dan Utsman mengatakan ini adalah sifat wudhu Nabi SAW. Tetapi hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab berdasarkan hadis yang akan datang dalam kitab. Dan kita akan bahas lebih lengkap di sana. Pada hadis tentang basmalah sebelum berwudu yang disebutkan oleh Ibn Hajar. Kemudian masalah ketiga yang dipetik dari hadis, tata cara yang ketiga, yang dipetik dari hadis, disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sekaligus 3 kali. Nah, membasuh kedua telapak tangan. Hukumnya mustahab. Sunnah. Tidak wajib ya. Membasuh kedua telapak tangan. Hukumnya hanya mustahab. Dan ini ijma' ulama. Ijma' ulama. Nabi alaihissalatussalam. Pada hadis-hadis yang menyifatkan wudunya Nabi alaihissalatussalam. Memang Nabi selalu mengamalkan ini. Dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi itu hanya menunjukkan sunnah. Mustahab. Karena gerakan ini ya tidak termasuk yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi anggota pertama yang wajib adalah wajah. Nah, jadi membasuh kedua telapak tangan ya terlebih dahulu sebelum ya masuk pada gerakan membasuh wajah. Nah, atau sebelum berkumur-kumur istinsyak kemudian membasuh wajah itu mustahab. Dan ini ijma'. Tidak ada khilaf di antara ulama, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa ini mustahab. Dan hadis ini menunjukkan disunnahkan 3 kali. Afdalnya. Nah, batas kedua telapak tangan yang disunnahkan dibasuh dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Nah, dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Meliputi bagian telapak tangan, bagian dalam ini telapak, dan punggungnya, punggung telapak. Nah, cara membasuhnya adalah sekaligus dibasuh bersama satu sama lainnya. Itu 1, 2, 3. Nah, ini yang ditunjukkan oleh hadis Rahman. Keempat, tata cara yang keempat, kumur-kumur. Madmadah. Dan menghirup air ke rongga hidung. Dan menghirup air ke rongga hidung. Istinsyak. Kumur-kumur. Ya, namanya versi Arabnya dalam hadis madmadah. Menghirup air ke rongga hidung versi Arabnya dalam hadis istinsyak. Istinsyak. Nah, ini tata cara keempat yang dipetik dari hadisnya, itu kumur-kumur, madmadah, dan menghirup air ke rongga hidung, istinsyak. Ada terkait masalah ini, ada 3 hal yang bisa kita petik dari hadis. Namun terlebih dahulu kita pelajari dulu makna kumur-kumur dan menghirup air ke rongga hidung. Makna madmadah dan istinsyak. Kumur-kumur maknanya menggerak-gerakkan air dalam rongga mulut. Menggerak-gerakkan air dalam rongga mulut dengan tujuan untuk membasuh rongga mulut. Menggerak-gerakkan air dalam rongga mulut dengan tujuan untuk membasuh rongga mulut. Ini makna kumur-kumur. Ini definisi kumur-kumur secara syar'i. Menurut fuqaha Hanabilah yang dibenarkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin, juga Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Jadi yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah bahwa tidak wajib menggerak-gerakkan air itu dalam mulut ketika berkumur-kumur, itu dibantah oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar membantah rekan-rekannya dari fuqaha Syafi'iyah yang berpendapat tidak wajib menggerak-gerakkan air dalam mulut karena ini bertentangan dengan makna kumur-kumur. Kumur-kumur itu ya berarti menggerak-gerakkan air di rongga mulut. Jadi yang benar di sini apa yang sudah kita dengar dari fuqaha Hanabilah, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Menggerak-gerakkan air dalam rongga mulut dengan tujuan untuk membasuh rongga mulut. Dalam berkumur-kumur, cukup dengan memutar air itu dengan putaran seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Asalkan sudah diputar seminimal mungkin dalam rongga mulut, maka sudah cukup. Ya, jadi tidak diharuskan diputar ke seluruh rongga mulut secara menyeluruh. Seminimal mungkin digerakkan, diputar, sudah cukup. Ya, menurut fuqaha Hanabilah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Jika air yang dimasukkan di rongga mulut, ya, kadarnya banyak dan memenuhi rongga mulut, maka tidak perlu diputar lagi. Mulutnya semua sudah terbasuh, kan? Jika kadar air yang dimasukkan banyak sampai penuh mulutnya, ya tidak perlu diputar lagi. Karena tujuan sudah tercapai. Sudah terbasuh semua rongga mulutnya dengan air itu karena penuh mulutnya, rongga mulutnya. Nah, itu kumur-kumur. Menghirup air ke rongga hidung yang disebut istinsyak, caranya adalah mengambil air dengan telapak tangan, kemudian air itu didekatkan ke lubang hidung, lantas dihirup dengan tarikan nafas. Dihirup dengan tarikan nafas. itu istinsyak, menghirup air ke rongga hidung dengan bantuan tarikan nafas. Dalam melakukan istinsyak, tidak diwajibkan harus menghirup air itu sampai air itu masuk ke rongga hidung bagian atas, paling atas, tidak. Tidak diharuskan demikian, tidak diwajibkan demikian. Asalkan ada air yang masuk ke rongga hidung, berarti sudah cukup. Ini sudah dianggap melakukan istinsyak. Asalkan sudah ada air yang masuk ke dalam rongga hidung, berarti sudah dianggap melakukan istinsyak. Sudah termasuk istinsyak, menghirup air ke dalam rongga hidung. Baik. Terkait masalah kumur-kumur, madmadah, dan menghirup air ke rongga hidung, istinsyak, ada tiga masalah yang dipetik dari hadis ini, ya. Tetapi tiga masalah itu kita ambil besok, insyaAllah. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nah, jazakumullah khairan. Faddalu, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.